kan. This pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Question 33. If in this very life one cannot achieve jhana to continue on to become a sotapanna, is it still possible to be born in the deva realm to continue meditation? If one does not reach the deva realm, is it possible to be in the human realm where the family is well to do, in a country which is peaceful, to continue meditating? In the above two situations, how can we achieve such conditions in our next life, and how should we practice as a lay person, Putujana? In the deva realm, do they live as different groups based on their own religious beliefs as when they live as humans? Apabila dalam kelahiran ini seseorang belum dapat mencapai jhana untuk kemudian menjadi seorang sotapanna, apakah masih mungkin untuk terlahir di alam dewa untuk melanjutkan meditasi? Apabila seseorang tidak bisa mencapai alam dewa, apakah mungkin untuk terlahir di alam manusia di mana keluarganya hidup sejahtera dan di negara di mana cukup damai untuk berlatih meditasi? Dalam kedua situasi di atas, bagaimana bisa kita mendapatkan kondisi seperti itu dalam kelahiran kita yang berikut, dan bagaimana seyogianya kita berlatih sebagai seorang umat perumah tangga dalam alam dewa? Apakah mereka hidup sebagai kelompok yang berbeda berdasarkan kepercayaan agama mereka, atau berdasarkan kelompok kepercayaan mereka sebagaimana mereka saat mereka hidup sebagai manusia? Okay, please try to be a sotapanna first. It is definite life insurance. If you want to be reborn in deva world, it is also sure. If you want to be reborn in human world, it is also sure. However, I had explained one sutta, Sotanugata Sutta. According to that sutta, if you had already practiced vipassana up to Sankharupaka Jnana stage, the formation's equanimity knowledge stage, then it is sure you can reborn in Deva Wa or in Human Wa according to your own wish, depending on your own wish. If you reborn in Deva Wa, you can quickly continue meditation. And then you can, if you contemplate those formations as Anicca, Dukkha, and Anatta, you can quickly realize Nibbana. Such possibility is mentioned in that Sotanugata Sutta. So, at least you must try up to Sankharupaka Jnana stage. The knowledge of equanimity towards formations, or the formations equanimity knowledge. However, if you cannot try up to that Jnana stage, at least you must try to understand Namarupa by your own direct knowledge. Secondly, you must try to understand dependent origination by your own direct knowledge. Not hearsay. If you understand these two types of knowledge by your own direct, two types of knowledge by your own direct knowledge, it is also commentary explained. It is sure to begin in future sutta, future existence, to begin sotapanna, as a human or as a deva. So at least you must try to attain these two types of knowledge. Tentu saja lebih baik menjadi seorang sotapanna dulu, karena itu merupakan jaminan yang lebih pasti. Terlahir sebagai seorang dewa atau manusia juga memang ada sejumlah kepastian. Tetapi menurut sebagaimana yang disebutkan di dalam Sotanugata Sutta yang sudah dibahas beberapa hari yang lalu, dikatakan bahwa bagi mereka yang berlatih vipassana, kalau sudah mencapai Sankharupaka Jnana, maka mereka pasti akan terlahir sebagai manusia atau terlahir di alam dewa sesuai dengan keinginan mereka, sebagaimana yang mereka niatkan. Kalau misalnya mereka terlahir di alam dewa, mereka bisa dengan cepat melanjutkan latihan meditasi mereka. Dan kalau mereka merenungkan berbagai sangkara, merenungkan berbagai bentuk-bentuk yang keberadaannya bersyarat, merenungkan aspek anicca, dukkha, dan anatta dari sangkara, maka mereka bisa mencapai nibbana. Ini menurut Sotanugata Sutta. Jadi ini memungkinkan. Jadi kalian minimal perlu mencapai sampai tahap vipassana jnana, Sankharupaka jnana. Kalau misalnya di bawah itu, pencapaiannya itu di bawah Sankharupaka jnana, maka kalian minimal itu harus mampu untuk melihat melalui pengalaman sendiri fenomena batin dan fenomena materi. Lebih baik lagi kalau bisa juga melihat melalui pengalaman sendiri atau melihat dengan pengetahuan langsung paticca samuppada. Jadi bukan hanya pengetahuan dari luar saja, tetapi kalian langsung melihatnya dengan pengetahuan sendiri, mengalami dengan pengetahuan langsung. Jadi kalau kalian memahami kedua hal ini, yaitu kemampuan untuk melihat nama rupa, melihat fenomena batin dan materi, dan juga melihat paticca samuppada dengan pengetahuan langsung kalian, maka menurut kitab komentar, seseorang pasti akan terlahir sebagai dewa, sebagai apa, manusia di masa mendatang, bahkan mencapai tingkat sotapanna. If one does not reach the Deva realm, is it possible to be in the human realm where the family is well to do? In a country which is peaceful, to continue meditating? Which country do you like? Huh? Which type of family? Which type of family do you see? Maybe most important thing I want to relate. Ejjadi bhikkhave sila vado sila vado sila vado Ejjadi bhikkhave sila vado cetto panedi visuddhata. This is mentioned in many suttas. What is the meaning? Because of the purity of Bhaju, one's wish can be fulfilled. You must try purification of Bhaju. This is very important. If you have no purification of Bhaju, your wish cannot answer. Your wish cannot be fulfilled according to your own wish. So if you want to be reborn in such a family, in such a country, number one, you should have purification of Bhaju. Number two, at least you should try to possess the Nama Rupa Paricheda Jnana. Understanding the Nama Rupa by your own direct knowledge. Secondly, you must try to understand divine origination by your own direct knowledge. Based on purification of Bhaju, if you can accumulate these two types of jnanas, your wish will be fulfilled. Kalian ingin terlahir di negara mana? Ingin terlahir di keluarga mana? Yang paling penting adalah sebagaimana yang dikatakan di dalam banyak sutta, dikatakan apabila sila seseorang murni, maka keinginan atau niat seseorang akan terpenuhi. Jadi menjaga kemurnian sila adalah sangat penting. Kalau sila tidak murni, maka seseorang takkan keinginan atau niat seseorang takkan terpenuhi. Jadi kalau kalian ingin terlahir di suatu keluarga tertentu, ingin terlahir di suatu negara tertentu, pertama-tama sila kalian harus murni. Yang kedua adalah kalian mampu melihat fenomena batin dan fenomena materi melalui pengetahuan langsung kalian sendiri. Dengan kata lain, memiliki nama rupa pariceda nyana. Yang ketiga adalah kalian juga mampu melihat dengan pengetahuan langsung kalian sendiri, melihat paticca samuppada. Jadi itulah yang seyogianya kalian miliki, maka keinginan kalian akan terpenuhi. How many types of sila? There are four types of sila. Number one, for lay devotee Buddhists, they must at least observe five precepts or ajiva dhammaka sila. I have been explained before. For bhikkhus, bhikkhunis, some leaders and some ladies, they must do beauty by their virtue, by following the different types of Vinaya rules. All Vinaya rules are necessary. This is Padimokkha Samvara Sila. Number two is India Samvara Sila. You must guard your faculties through which defilements not to come in your mentality process. This is very important. How you should guard not to come in through these difficulties. Defilements not to come in your mentality process. You must always put your mind on your meditation object. This is very important. Then, number three is Pichya Sane Sita Sila. While using four requisites, you must always reflect. That reflecting knowledge in books already mentioned, you must always reflect when using these four requisites. This is very important. Then number four is Ajiva Parisuddhi Sila, purification of livelihood. This is also very important. Maybe in my previous Dhamma talks, I had been explained this Ajiva Parisuddhi Sila, purification of Bhaju. But there is one story I forget not to tell. This story is not in Indonesia. I'm not telling Indonesian bhikkhus. I'm telling for Burmese bhikkhus. In Burma, maybe among different types of mecha ajiva, one type is kuhana. Last night I had explained. And then another is hindi. This is in Burma, one Mahathira, his story. One day, one generous family invite some bhikkhus to receive their donation, to put donation in their home. So, about 10 bhikkhus go to receive their donation. They prepared different types of delicious food, but not like the Kayagadasri. Kayagadasri is vegetable. Maybe there are different types of meat and fish. Then, when at the beginning of eating, that Mahathira take with one spoon, one type of soup. Take. Oh, very good. Then he called that lady body woman, gentle woman, please come here. Who cooked this soup? And I cook. Please do not change this formula next time. You should not change this formula every time. Do you understand the meaning? Next time, if you invite us, please cook this soup in the same way. So, next invitation, for next invitation, he do such type of hands. For bhikkhus, bhikkhunis, samlira, samliris, or sialis, we must not do such type of hands. Buddha repulsed such type of hands. Do you understand the meaning? So, very difficult. Purification of livelihood is very difficult. So, please try. If you want to fulfill your wish, purification of bhaju is necessary. Based on purification of bhaju, if you get practice vipassana abdu, at least second knowledge, Dhisani dependent origination, Dhisani nama rupa and Dhisani dependent origination, then your wish will be fulfilled according to situation. Situation means your wish sometimes may change. This is the problem. Sometimes Later, I'm going to tell you one story. Ada empat jenis sila. Yang pertama, bagi seorang umat awam, mereka seyogianya mengamalkan Pancasila Buddhis atau Ajiwa Dhammaka Sila, sebagaimana yang telah dijelaskan beberapa hari yang lalu. Bagi seorang biku, bikuni, samanera atau samaneri, mereka juga perlu memurnikan sila mereka. Mereka seyogianya menjalankan berbagai jenis peraturan winaya. Nah, yang pertama ini disebut sebagai Patimokkha Samvara Sila, Patimokkha Parisuddhi Sila. Ya. Kemudian yang kedua adalah Indriya Samvara Sila, yaitu menjaga pintu indriya kita agar kilesa atau kotoran batin tidak mengotori, tidak mencemari proses mental, proses yang terjadi di dalam batin kita. Jadi saya ulangi, yang dimasukkan yang indriya samvara sila yang nomor dua adalah menjaga pintu indriya kita agar kotoran batin jangan sampai mencemari proses yang terjadi di dalam batin kita. Caranya bagaimana? Yaitu kita selalu, perhatian kita selalu ditujukan pada objek meditasi kita. Yang ketiga, jenis sila yang ketiga adalah Paccaya Sannisita Sila. Yaitu ketika kita menggunakan kebutuhan hidup, kita senantiasa merenungkan mengapa saya menggunakannya, tujuan apa saya menggunakannya. Dan itu ada diceritakan di dalam berbagai kitab. Kemudian yang keempat adalah Ajiwa Parisuddhi Sila, yaitu menjaga kemurnian penghidupan kita atau mata pencaharian kita. Ini pun sudah dijelaskan kemarin dan juga beberapa hari yang lalu. Kemarin waktu menceritakan cara penghidupan yang salah bagi seorang biku, saya ada lupa sebuah cerita. Cerita ini bukan di Indonesia, jadi saya bukan menceritakan biku Indonesia, tetapi cerita ini terjadi di Myanmar. Ya. Di antara, kemarin sudah disebutkan, di antara berbagai cara penghidupan yang salah bagi seorang biku, yang pertama dikatakan adalah kuhana, yang kedua disebutkan dengan menggunakan petunjuk. Nah, ceritanya ini ada seorang mahathera di Burma. Suatu hari dia diundang oleh sebuah keluarga yang dermawan untuk menerima dana makanan di rumah dermawan tersebut. Kemudian dia selain mengundang mahathera ini juga mengundang biku-biku yang lain. Jadi seluruhnya ada 10 orang biku yang diundang. Lantas mereka, ke 10 biku ini, mereka berangkat ke rumah dermawan tersebut. Di sana mereka menerima berbagai makanan yang lesat, ya. Kata Seadau tidak seperti di Cibodas sini, makanannya vegetarian, ya. Mungkin di sana juga ada daging gitu. Nah, pada awalnya sang mahathera dia mengambil sejenis sup. Lantas setelah mencicipinya, mengambil sejenis sup, setelah mencicipinya, lantas dia memanggil tuan rumah, seorang ibu. Datang bu, ini siapa yang masak sup ini? Tolong jangan mengubah resepnya. Kalau untuk untuk kesempatan berikut. Kalau nanti jangan ubah resep ini. Maksudnya apa? Maksudnya maksud dari Mahathera ini tentu saja kalau misalnya nanti saya diundang datang lagi, jangan tetap memberikan makanan yang salah. Nah, kata Seadau bagi seorang biku Samanera dan Seale, seyogianya tidak melakukan hal demikian. Karena ini Sang Buddha sendiri sangat merasa jijik terhadap perbuatan seperti ini. Karena ini termasuk merupakan cara mendapatkan kebutuhan hidup yang salah. Memang untuk menjaga kemurnian mata pencaharian itu sangat sulit. Tetapi kita seyogianya senantiasa menjaga kemurnian sila kita. Karena itu sangat penting. Bagi mereka yang sudah berlatih vipassana, kalau sudah mencapai sampai tingkat nyana kedua, tingkat pengetahuan yang kedua, yaitu mampu mencermati fenomena batin dan fenomena materi, kemudian juga mampu melihat paticca-samuppada dengan pengetahuan langsung dirinya, maka keinginannya akan terpenuhi. Keinginan yang ada dalam dirinya akan terpenuhi. Tetapi juga tergantung situasinya. Karena yang namanya niat atau keinginan itu juga bisa berubah. Nah, ada sebuah cerita yang berhubungan dengan ini. If your wish change, the result also will be changing. There's one story. You may heard this story, and then so Kinsaka sometimes very busy. Why? There are in Deva some problems. Between two missions, between two Deva missions, sometimes some deities was born there. At the day, there are two missions, two devas. This side also one deva, this side also one deva. They argue, I should occupy this deity. Another one also, I should occupy this deity. Then, they cannot decide, then Kinsaka came to decide the situation. Then he tried to see, as soon as she was reborn spontaneously there, her face, see which direction. If her face sees this deva's mission direction, then that deva should be belong to this deity. If she, her face pay attention to the another deva's mission, then that another deva belong to this deity. However, sometimes that deity face is do not pay attention this deva or that deva mission. So very difficult. At that time, Kinsaka measure which deva's mission is close to this deity. If this deva's deity is close to that, near to that deva's mission, then that deva should belong to this deity. Then another deva's mission, she is near to another deva's mission, then she should belong to that deva. But so there's another problem. When Kinsaka measure two deva missions, all are same. At that time, to settle down this problem, Kinsaka occupy. What is the reason? Changing my I want to that. When accumulating wholesome karmas for the attainment of deva world, At that time, her mind is changing, cannot decide. Changing means there are two gentlemen to marry with her. She cannot decide which gentleman she should choose to marry. While accumulating wholesome karma, she cannot decide, oh, this gentleman will be good. Then she, her mind changes, and this gentleman will be good. In this way, her mind is changing. At that time, these two gentlemen was reborn after death in Devava first. They have different missions. Then, later she was born in Devava between these two missions, because she cannot decide which one. So, in the same way, although you have purification of Vajra, when your mind change, the result will be always changing. Jadi kalau keinginan berubah, maka atau niat berubah, hasilnya juga akan berubah. Jadi ada sebuah kisah, mungkin kalian sudah pernah mendengarnya. Dewa Saka acap kali sangat sibuk. Kesibukannya banyak. Mengapa? Karena di alam dewa banyak persoalannya. Itu yang membuat Dewa Saka sebagai rajanya, itu sebagai kepalanya, menjadi sangat sibuk. Jadi misalnya di alam dewa ada dua istana dewa, ada sejumlah dewa terlahir di misalnya istana A, lalu ada sejumlah dewa lagi terlahir di istana B. Kemudian lantas ada dewa yang baru terlahir di alam sana. Nah, kadang terjadi pertengkaran antara para dewa. Dewa yang baru lahir tersebut itu harus dimasukkan ke istana yang mana, alias dewa yang baru terlahir itu berada di bawah kekuasaan yang mana. Jadi ini yang sering membuat pusing Dewa Saka. Nah, biasanya Dewa Saka yang mampu dan berhak untuk memutuskan. Jadi dia akan melihat pada saat dewa yang baru lahir tersebut, dia wajahnya itu menghadap ke istana yang mana. Kalau wajahnya menghadap ke istana B, dia akan memutuskan bahwa dewa tersebut akan dimasukkan ke istana tersebut. Kalau misalnya wajahnya menghadap ke istana yang lain, maka dia akan masuk ke istana yang lain tersebut. Nah, masalahnya kadang wajahnya itu tidak menghadap ke istana A, juga tidak menghadap ke istana B. Nah, untuk menentukan dewa yang baru lahir tersebut akan masuk ke golongan yang mana, Dewa Saka akan memutuskan dewa yang mana yang tempat kelahirannya itu lebih dekat dengan istana tertentu. Kalau misalnya dia jaraknya itu lebih dekat ke istana A, maka dia akan dimasukkan ke istana A. Tetapi kalau jaraknya lebih dekat ke istana B, maka dia akan dimasukkan ke istana B. Nah, sekarang masalahnya kalau jaraknya sama, itu pun menjadi masalah lagi. Jadi dalam hal ini, mengapa bisa terjadi problem demikian? Karena pada saat seseorang mengumpulkan kebajikan untuk terlahir di alam dewa, itu terjadi perubahan batin, terjadi perubahan pikiran, terjadi perubahan niat. Misalnya ada dua orang yang baik, dua orang bajik, ya, yang melakukan perbuatan baik. Mereka memilih, mereka memutuskan akan terlahir di mana, dan ya karena apa perbuatan baik mereka, mungkin mereka akan terlahir di suatu istana. Tetapi karena mereka pada saat-saat terakhir berubah pikiran, berubah niat, sehingga itu membuat pilihan mereka menjadi tidak pasti, tidak menentu. Jadi dalam hal ini dikatakan bahwa kemurnian apa untuk menjaga kemurnian sila, ya kalau niatnya berubah maka hasilnya pun akan berubah juga. So that you are may choose, oh, this family will be good. Occasionally you may change, oh, this another family will be very good. Then you may change again, oh, another family will be very good. So at the day, how your karma can decide? This is problem. Then which country? Oh, occasionally Indonesia is very good. Oh, sometimes you may change, Malaysia will be very good. Sometimes you may change, or Sri Lanka will be very good, or Myanmar will be very good, or Thailand will be very good. So in this way, if your mind is changing, your karma also occasionally will be changing. So not fixed law. Especially, in time of death, your inclination is very important. So depending on this inclination, what type of wholesome karma, which is already to produce new result because of it become mature. Then if your inclination is changing, sometimes very difficult. Very difficult means, last night I had been already told, Puttujana Omadako. The mind of Puttujanas are like madman's mind. So their mind is not stable. Because of this reason, sometimes attachment is very difficult. Maybe small family, maybe he may have attachment. So this is a problem. Because of this reason, Buddha and Anguttara Nikaya always admonish. The excrement is maybe small quantity. But every excrement has bad smell, yeah, because of this reason, repulsive. In the same way, I never praise any future existence. In this way, Buddha always admonish. Buddha always have repulsive mind to future existence. So if you have such type of intention, repulsive mind for future existence, it is very good. You can reborn in a good family for the attainment of Sotapanna state, etc. Because of your wholesome karma, which is you had accumulated that based on your purification of virtue. Kadangkala memutuskan atau memilih ini. Ini baik untuk saya, tetapi bisa juga berubah. Nanti berubah lagi, itu yang lebih baik untuk saya. Kadang-kadang kita beranggapan, berpikir bahwa keluarga seperti ini bagus, tetapi bisa juga berubah, nanti bisa berubah lagi menjadi, oh keluarga itu lebih bagus. Jadi akhirnya nantinya karma yang akan menentukan. Begitu pula terhadap pilihan negara mana yang lebih baik. Kadang-kadang ada orang berpikir, kadang-kadang seseorang berpikir, oh Indonesia lebih baik. Kadang bisa berubah lagi menjadi, oh Malaysia lebih baik. Kadang, oh Sri Lanka lebih baik. Oh Myanmar lebih baik. Thailand lebih baik. Jadi dengan cara demikian, batin ini selalu berubah-ubah, pikiran selalu berubah-ubah. Jadi yang paling penting adalah pada saat-saat menjelang meninggal, karena itulah yang menentukan. Jadi pada saat menjelang meninggal, kecondongan kita itu yang menentukan. Jadi kalau misalnya pada saat menjelang meninggal, kita mempunyai kecondongan tertentu, ya. Kemudian karena timbulnya batin seperti ini, lantas karma yang berhubungan pun siap untuk memberikan efeknya. Tetapi kadang niat itu bisa berubah lagi. Nah, ini menimbulkan kesulitan, menimbulkan ketidakpastian. Seperti yang kemarin sudah disebutkan juga, bahwa sebagai seorang putujana, sebagai seorang awam, batinnya seperti seorang yang tidak waras. Jadi seorang putujana, batin seorang putujana seperti batin seorang yang tidak waras. Jadi tidak stabil dan acap kali menimbulkan kesulitan. Nah, ini karena adanya berbagai kemelekatan. Di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha mengatakan, walaupun kotoran, maksudnya berak, tai, itu jumlahnya kecil, tetapi setiap kotoran itu baunya tidak enak. Nah, demikian pula terhadap kelahiran yang akan datang, terhadap keberadaan atau eksistensi di masa depan. Sang Buddha pun merasa jijik terhadap kelahiran di masa yang akan datang. Tetapi bagi mereka yang mempunyai niat untuk terlahir di suatu keluarga yang baik-baik, agar nantinya bisa mencapai tingkat kesucian, tingkat sotapanna dan sebagainya, itu pun baik. Another question. In the Deva ring, do they live as different groups based on them, based on their own religious beliefs, as when they live as human? You should visit to Deva Vapas and then see by yourself it is you. However, don't be afraid. While Buddha was expounding Dhamma Chakka Pavattana Sutta, Dhamma Wheel Setting in Motion Sutta, 80 million Brahma's biggest Sotapanna, Devas are uncountable. So these Devas are still uncountable. Devas begin Sotapanna also. So these Devas and Brahmas are still in Brahmahua. In the same way, while Buddha was expounding Mingala Sutta, at that time also, uncountable Devas and Brahmas begin Sotapanna, Sakadagami, etc. In the same way, while Buddha was expounding Chula Rahulavada Sutta, at that time also, at the end of this course, uncountable Devas and Brahmas became noble ones. Such possibility is in the name of Buddha. 14 times. So uncountable Devas and Brahmas are became noble ones. They penetrate four noble truths. So the quantity of such noble ones are full of in Deva world and full of Brahma world. Still, they are existing. Don't worry. You can visit and see by yourself. What are they doing? It is better. Jadi pertanyaan berikut, di alam dewa, apakah mereka hidup dalam kelompok berdasarkan agama mereka sebagaimana mereka hidup di alam manusia? Jawaban saya tahu adalah kalian seyogianya mengunjungi dewa. Kalian sendiri yang mengunjungi dewa, alam dewa, sehingga kalian bisa melihat sendiri bagaimana keadaan alam dewa di sana. Tetapi kalian seyogianya tidak usah khawatir, karena pada saat Sang Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta, ada 80 koti atau 88 triliun dewa atau Brahma mencapai tingkat kesucian Sotapanna dan sebagainya. Dan dewa-dewa ini yang jumlahnya banyak sekali ini saat ini masih berada di sana. Kemudian pada saat Sang Buddha membabarkan Manggala Sutta, itu juga ada dewa yang tak terbilang jumlahnya mencapai tingkat kesucian. Kemudian pada saat Sang Buddha membabarkan Jula Rahulowada Sutta, pada saat selesainya pembabaran sutta tersebut juga ada tak terbilang jumlahnya, ada dewa yang tak terbilang jumlahnya mencapai tingkat Arya. Jadi ada total ada 14 kali Sang Buddha membabarkan Dhamma seperti ini, kemudian banyak sekali dewa mencapai kesucian. Kemungkinan seperti ini ada, dan oleh karena itu di alam dewa atau di alam Brahma masih banyak yang sudah mencapai, mereka masih ada di sana, maksudnya yang sudah mencapai tingkat kesucian ini. Jadi kalian seyogianya melihat dengan melihat sendiri apa yang sedang mereka lakukan saat ini di sana. If you approach such type of noble devas, Arya devas, and they ask about Four Noble Truths, they can tell you very, very clearly, this is the noble truth of suffering, dukkha, sijja. This is the noble truth of the origin of suffering, Samudaya Sijja. This is the noble truth of the cessation of suffering, Nirodha Sijja. And this is the noble truth of the practice leading to the cessation of suffering, Dukkha Nirodha Gamini Patipada Magga Sijja. They can explain to you very, very clearly, so don't be worried. So such type of noble ones, they can discuss to each other, as well as they are a very, very big meditation host. As a group, they are listening to Dhamma talk, like you are listening to Dhamma talk, but this quantity is only few quantities. Their meditation hall is very, very big. Many, many devas are listening such type of Dhamma talk, and they are discussing Dhamma. They are practicing Dhamma. Jadi kalau kalian nanti menghampiri para dewa, kemudian kalian bertanya tentang empat kebenaran Arya, mereka akan mampu memberitahu kepada kalian apa itu empat kebenaran Arya. Mereka akan memberitahu kalian apa yang dimasukkan dengan dukkha sacca, apa yang dimasukkan dengan kebenaran tentang sebab-sebab munculnya dukkha. Kemudian mereka akan juga mampu memberitahu kepada kalian kebenaran tentang berakhirnya dukkha, dan juga kebenaran tentang praktik-praktik atau cara-cara latihan untuk mencapai berakhirnya penderitaan atau duka. Jadi mereka akan mampu menjelaskan dengan rinci, dengan jelas kepada kalian kalau kalian bertanya kepada mereka. Mereka-mereka, para dewa atau Brahma yang sudah mencapai kesucian, mereka juga sering melakukan diskusi bersama. Mereka mempunyai suatu aula yang besar yang sering diadakan, di dalamnya sering diadakan diskusi di antara mereka. Mereka juga bisa berlatih meditasi di sana, bisa mempraktikkan dhamma di sana. Jadi jumlah aula dhammasala mereka itu sangat besar, tidak seperti yang di sini. Jumlah mereka pun dalam jumlah yang sangat banyak, tidak seperti yang saat ini mendengarkan dhamma di sana, jumlahnya sedikit. There is one type of very good opportunity for the purification of Paju. Devas never do any business. Is it good? Very good. You are businessman, you understand well. For purification of livelihood, very, very difficult. Do you understand? Because your business is very... Business is... We cannot say exactly your business is very, very pure. Is it true? You understand, you are doing this business. Sometimes you must tell lies, sometimes you must do... What called? Imitations. Unlawful way, you must do many, many things. Sometimes you don't want to pay tax in a lawful way. You do many bribes. So many, many problems in human world for purification of livelihood. But in the Deva world, they never done any business. So purification of Vaju is livelihood is ready. Based on their wholesome karma, they enjoy their sensual pleasures only. They are, because of their karma, everything is ready according, depending on the power of their karma. If their karma is very high class, then sensual pleasures are also very high class. If their karma is not so high class, then their sensual pleasure also not so high class. Such type of difference only. But they had nothing to do their business. So this is one type of good opportunity. Don't be worried. Please try to get sure air ticket to fly the Deva world. Kita sesungguhnya memiliki kesempatan yang baik untuk memurnikan sila. Para dewa tak pernah melakukan bisnis. Kalian yang berdagang paham tentang hal ini. Untuk memurnikan, untuk memiliki cara mencari penghidupan yang murni, itu sesungguhnya sulit. Saya tidak bisa mengatakan bahwa cara berdagang kalian itu murni atau menggunakan cara-cara yang benar. Seringkali kalian harus berbohong. Seringkali kalian melakukan pemalsuan barang. Seringkali kalian melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Seringkali kalian tidak membayar pajak. Kemudian kalian juga menyogok pajak para pejabat. Jadi dalam kehidupan manusia ini, akan banyak rintangan dalam menjaga kemurnian sila. Para dewa, mereka tak pernah melakukan bisnis. Karena karma baik mereka, karena kebajikan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka memiliki kenikmatan indriawi, mereka mampu menikmati berbagai kesenangan indriawi. Jadi karena karma baik mereka, segala yang mereka butuhkan itu selalu siap, selalu ada di depan mereka. Dan ini pun juga sesungguhnya bergantung pada jenis karma mereka. Kalau karma mereka termasuk yang sangat baik, maka kenikmatan yang mereka dapatkan juga akan termasuk dalam kelas tinggi, dalam golongan yang sangat baik juga. Tetapi kalau karma yang mereka lakukan biasa-biasa saja, maka hasilnya, kenikmatan yang mereka dapatkan juga akan biasa-biasa saja. Tetapi bagaimanapun juga, kalian tidak usah khawatir. Kalian seyogianya berusaha untuk mendapatkan kepastian untuk terlahir di alam dewa. Kalian berusaha untuk mendapatkan tiket ke alam dewa. Sehingga nantinya kalian pasti akan terlahir di alam dewa dengan menjaga kemurnian sila kalian. Pertanyaan berikut. I find the Dhamma very beautiful and would like to spread this Dhamma in my next life to help beings. Is it better to make an adhitana to be reborn in the Deva or human realm in my next life, assuming I have the enough paramis? Now you can see, he cannot decide now. He gave me responsibility to decide. this is problem. You should decide by your own desire, according to your own desire. It depends on your own desire. But bodhisattvas, usually they choose human world to fulfill their paramis. It is true. But they are bodhisattvas. They can give up their life. They can give up their limbs. They can give up their wife. They can give up their daughter. They can give up their own son. They can give up their own properties, all their own belongings. Can you do like that? So, to fulfill such type of parami, they choose human world for accumulation of paramis only. But in deva world, it is not easy. Not easy means I want to tell you one thing. If you want to donate food donation to bhikkhus, is it possible in deva world? Because there is no bhikkhus. Then if there is no bhikkhu, okay. Then if you want to donate some food donation to other devas, they will not receive because they had already. When they want to eat at that time, everything is ready. It is not necessary to go to your donation. So very difficult to fulfill this dana parami. But other parami is occasionally possible. Occasionally means in deva world, occasionally there are also round view, and there are also devas who accept round view. because of Buddha's dispensations are very far away to each other. Within two Buddhas, so that uncountable aeons there was no Buddha. Within one Buddha in another Buddha, this peril is very long. At the time, Svantevas also accepts some type of wrong views. Because of this reason, Bodhisattvas usually they don't want to be reborn in Deva Vapan fulfilling their paramis. But within Buddha's dispensation, Deva were also good, human were also good. But now you can try to see when you are old, which type of human place is very good. You can reflect. Can you see? Very bad place. Not easy, because everywhere is full of suffering. Yira nature, then dukkha. What is nature? This is dukkha, Buddha says. So everywhere full of dukkha, sufferings. So I don't want to encourage you, oh, human life is very good, or deva life is very good. I want to encourage you, please try to attain nirvana. Pertanyaannya belum diterjemahkan. Saya melihat bahwa Dhamma sangat indah dan ingin menyebarkan Dhamma ini dalam kelahiran saya yang berikut untuk menolong makhluk hidup yang lain. Apakah lebih baik untuk membuat sebuah aditana agar terlahir di alam dewa atau alam manusia di dalam kelahiran saya yang akan datang? Jawabannya, Seadau mengatakan, kalian lihat di sini bahwa kalian sendiri juga tidak mampu untuk memutuskan. Jadi kalian sendiri tidak bisa memutuskan. Kalian memberikan tanggung jawab kepada saya untuk memutuskan yang mana yang akan dipilih. Kalian sendiri ragu-ragu. Jadi kalian seyogianya harus memutuskan dengan sebagaimana yang kalian inginkan. Biasanya bodhisatta memilih terlahir di alam manusia karena mereka ingin menyempurnakan parami mereka. Tetapi para bodhisatta itu mereka mampu memberikan nyawa mereka, rela memberikan anggota tubuh mereka, rela memberikan anak, istri, suami mereka, rela meninggalkan semua harta kekayaannya, semua yang dimiliki mereka. Apakah kalian mampu melakukan itu? Jadi pemilihan terlahir di alam manusia itu hanya sekedar penyempurnaan untuk menyempurnakan parami. Itu sekedar hanya untuk mengumpulkan parami. Terlahir sebagai alam dewa untuk mengumpulkan parami di alam dewa itu juga tidak mudah. Apakah kalian misalnya kalian ingin berdana makanan kepada para dewa, apakah itu mungkin? Karena di sana tidak ada biku. Kemudian kalaupun kalian bisa berdana, jadi untuk berdana makanan misalnya, karena di alam dewa tidak ada biku, sehingga ya kalian tidak bisa berdana makanan kepada para biku. Kemudian kalaupun kalian ingin berdana makanan kepada para dewa, maka mereka biasanya tidak mau menerimanya. Mereka Apabila mereka ingin makan sesuatu, sesuatu itu akan muncul dengan segera di depan mereka. Jadi tidak perlu makanan kalian. Jadi di alam dewa sangat sulit untuk menyempurnakan parami. Tetapi ya memang sesekali masih bisa. Kita tahu bahwa di antara para dewa masih ada sejumlah dewa yang memiliki pandangan salah. Mengapa bisa demikian? Karena di antara kelahiran dua orang Buddha itu jangka waktunya itu cukup panjang. Jadi antara kelahiran seorang Buddha dengan Buddha yang berikut, jangka waktunya itu sangat panjang. Sehingga ada sejumlah dewa juga bisa menerima pandangan yang salah. Jadi biasanya memang para bodhisatta tidak memilih alam dewa sebagai tempat penyempurnaan parami mereka. Kalian untuk kehidupan di dunia ini, kalian bisa melihat sendiri bahwa coba kalian cermati wajah setiap manusia. Karena disebutkan oleh Sang Buddha bahwa di mana ada anicca, di mana juga akan ada dukkha. Saya tidak akan mengatakan, saya tidak akan memberikan jawaban yang mana yang lebih baik, manusia, alam manusia atau alam dewa. Saya lebih suka mengatakan lebih baik mencapai nibbana. Jadi bukan ke alam manusia atau ke alam dewa. Nibbana yang lebih baik. Pertanyaan berikut. What is the function of tat aramana? If you study Abhidhamma, you may understand about dharamana. The meaning of dharamana, dharamana is taking the jhanas object only. That means before dharamana there is jhana, that jhanas object. Aramana is taking this that object only. Usually these dharamanas are vibhaga citta, resulted in cittas produced by previous karma. There is one law in citta, which is sensual jhanas, karma vachara jhana, can arise 70 mind moments only, not more than 70 mind moments. Less is possible. Less means occasionally 5 times also possible. But they cannot arise more than 7 times. This is the fixed law. Sometimes the object is very strong. Occasion is very strong. Do you understand? Strong. For example, you are quarreling with your wife. You are quarreling with your husband. At that day, anger is very strong. You want to strike to each other. At that day, anger is very strong. That anger is dosa jhana. When the jhana is very strong because of the object, at that day, according to the fixed law, jhanas cannot rise more than 7 times. But the power of jhanas, because of the strong power of the jhanas, they cannot stop quickly. So, because of this reason, after 7 jhanas, 2 dharamanas arise, taking the same object. Usually, this is bhuvanga place. Bhuvanga is one type of resultant consciousness produced by previous karma. That bhuvanga is another object, not the jhanas object. That Wenga's object is saying like Parisandhi, but linking my moment's object. They take one object which is appeared in previous death proximate moment, especially Maranasana Chavana object. That object may be karma or karma sign or destination sign, Kadinyamaita. One of the objects they take. But in this case, the force of Chavana is very strong because of Inga is very strong. At the dying, because of the power of this Chavana is very strong, force of Chavana is very strong, then two resulted Bhuinga cannot arise. So two resulted consciousness arise in the place of Bhuinga. That resulted consciousness also take the same Chavana's object. So this type of resulting consciousness is called Tadharamana. Pertanyaan berikut, apa fungsi dari Tadharamana? Kalau kalian mempelajari Abhidhamma, kalian akan memahami apa itu, apa yang dimaksudkan dengan Tadharamana. Maksudnya adalah mengambil Tadharama sendiri, Aramana ini sendiri berarti mengambil objek Jawana. Tad adalah itu, atau yang dimasukkan adalah objek Jawana. Jadi kita tahu bahwa kesadaran Jawana itu merupakan wipaka citta atau kesadaran wipaka atau kesadaran yang muncul dari karma lampau. Kemudian ada satu hukum di dalam rentetan proses kesadaran atau citta witthi. Dikatakan bahwa dalam kama wacara jawana, dalam proses kama wacara jawana, maksimal hanya ada 17 momen kesadaran. Jadi tidak mungkin lebih dari 17. Tapi kurang dari itu, kurang dari 17 masih memungkinkan. Tapi tidak akan lebih dari 17 momen kesadaran. Jadi di dalam proses kama wacara jawana atau proses jawana di alam alam kesenangan indriyawi. Kadang-kadang kalau objek kesadaran kita menjadi kuat sekali, contohnya apa? Misalnya kalau kalian bertengkar dengan suami kalian, bertengkar dengan istri kalian, maka akan muncul kemarahan yang kuat juga. Nah, kalian ingin berantem, ingin memukul satu sama lainnya. Nah, pada saat itu proses kesadaran yang muncul adalah disebut sebagai dosa jawana, dan itu sangat kuat, ya, karena objeknya sangat kuat. Nah, karena rentetan kesadaran jawana itu tidak boleh lebih dari tidak lebih dari 17, sehingga karena kuatnya kesadaran kemarahan ini, sehingga dia tidak bisa berhenti begitu, tidak bisa berhenti dengan cepat, tidak bisa berhenti begitu saja. Jadi setelah 17 momen kesadaran, maka dia akan berlanjut sampai ke yang rentetan proses berikutnya dengan mengambil objek yang sama. Biasanya setelah 17 momen kesadaran itu selesai, biasanya yang akan mengambil alih adalah kesadaran bawangga. Tetapi ya, maksudnya kesadaran bawangga. Kesadaran bawangga ini mirip dengan kesadaran pada saat terjadi kelahiran yang baru, penyambungan kelahiran. Biasanya kesadaran bawangga itu dia mengambil objek pada saat seseorang menjelang kematian, pada saat momen-momen menjelang kematian, entah itu kamanya atau entah itu tanda-tanda kamanya atau kama nimitanya, kadang-kadang juga mengambil objek tujuan kelahiran, maksudnya tempat kelahiran yang akan datang. Nah, jadi biasanya setelah 17 momen kesadaran jawana itu selesai, biasanya akan nyambung adalah bawangga, kesadaran bawangga. Tetapi karena objeknya sangat kuat, misalnya muncul kemarahan, jadi dia masih akan berlanjut dalam proses jawana yang berikut, tetapi dengan objek yang sama. Jadi itulah yang disebut sebagai tat aramana. Jadi mengambil objek jawana yang sama. In this case, you should not misunderstood. Well, correctly, dosa jawana can arise only 7 mind moments. You should not misunderstood. The meaning is, well, correctly, millions and millions of dosa jawanas, billions and billions of dosa jawanas can arise. However, within one chitta vitti process, only 7 jhanas, dosa jhanas only, not more than 7 mind moments. In each jhana chitta vitti, not more than 7 mind moments only. Jadi kalian jangan salah paham bahwa pada saat seseorang bertengkar, itu akan muncul jutaan miliaran kesadaran dosa jawana, kesadaran jawana kebencian yang akan muncul. Yang dimasukkan tidak lebih dari 17, itu adalah satu rentetan proses kesadaran. Jadi satu rentetan proses kesadaran tidak akan lebih dari 17. Tetapi pada saat bertengkar, ada jutaan, ada miliaran rentetan proses kesadaran kemarahan yang muncul. Another question. How does a normal person remember? The Abhidhamma Sangaha does not seem to explain this. In this case, you should try to differentiate sati and sinya. Sati is mindfulness, sinya is perception. The power of sati, mindfulness, and the power of perception, sinya, you should try to differentiate. There are two types of persons. One is meditator, one is not meditator. In this case, meditator means who can practice up to vipassana stage, such type of meditator. Another man is cannot practice or does not practice any meditation. One person may practice meditation but not yet successful up to vipassana stage. So, the person who do not practice up to vipassana stage successfully, he may remember some unwholesome actions which he or she had done in previous time. For example, some meditators, they inform me, Monday, I have homesick. I have homesick. I want to go back to home. How long will you stay in your home? If homesick disappear, I will come back. Other than what is the meaning of homesick? He had strong attachment to her family or to his family. He or she remember husband or wife. He or she remember sons and daughters, etc. So, When she or she remember such type of attachment, this is a wholesome type. Attachment to his son or his daughter or to his husband or to her husband or to his wife. Such attachment is a wholesome. If he remembers such type of wholesome, this is not sati, mindfulness. This is we call akusala senya. Because sati is always sovana, which can associate with sovana chaitasikas only. Sovana they translate as beautiful, whether beautiful or not beautiful, I don't know. In Bali it is called sovana. Sovana is kama vajra, sensual, wholesome chaita, functional chaita, resulting chaita. In the same way, rupa vajra, wholesome chaita, functional chaita, or resulting chaita. Arupa vajra also same. Lagura chaita also same. So, always this sati is associated with sovana chaitas. It never associate with the unwholesome chaitas. But if you had remember your attachment to your family, such type of attachment is unwholesome chaita. When you remember this unwholesome chaita again, then you may have attachment. That attachment is not associated with sati. It associates with only some type of mental patterns. Among those mental patterns, sinya is one type of mental pattern which remember the past unwholesome karma. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana seorang yang normal bisa mengingat. Tampaknya di dalam Abhidhamma Sanggaha tidak menjelaskan ini. Kalian harus membedakan apa yang di kalian harus membedakan antara sati dengan sanya atau persepsi. Ya, sati atau eling. Kalian harus membedakan kekuatan sati dan kekuatan persepsi atau sanya. Ada dua orang meditator. Satu dia berlatih vipassana. Belum berhasil. Satu lagi yang sama sekali tidak berlatih meditasi. Nah, bagi mereka yang berlatih meditasi tetapi belum berhasil mencapai tingkat tertinggi dari vipassana, maka ketika mereka mengingat perbuatan akusala yang telah perbuatan akusala yang telah dilakukan. Misalnya ada homesick, ingat sama rumah, ingin kembali ke rumah. Ditanya berapa lama Anda mau pulang, berapa lama Anda akan berdiam di rumah. Jawabannya, kalau homesick saya sudah hilang, saya akan kembali lagi. Nah, adanya homesick ini karena adanya kemelekatan yang kuat terhadap keluarga. Jadi teringat sama suami, teringat pada istri, teringat pada putra, teringat pada anak. Jadi ketika seseorang teringat akan keluarganya, berarti pada saat itu muncul kemelekatan terhadap muncul kemelekatan terhadap suami, istri, dan keluarga. Dan ingatan terhadap keluarga ini atau kemelekatan terhadap keluarga ini merupakan sesuatu yang bersifat akusala, yang bersifat tidak wajib. Oleh karena itu, dia tidak tergolong ke dalam sati. Dia masuk dalam akusala sanya, yaitu dia termasuk dalam persepsi. Karena yang dinamakan sati itu selalu bersekutu dengan kesadaran yang baik. Ya. Jadi yang namanya sati itu tidak pernah bersekutu dengan kesadaran yang bersifat tidak bajik, yang bersifat aku salah. Jadi ingatan terhadap sesuatu, ya, ingatan terhadap sesuatu yang tidak baik itu memang bersekutu dengan sejumlah faktor mental, terutama dengan sanya, dengan bersekutu dengan persepsi yang tidak baik. Jadi dalam hal ini ingat terhadap keluarga, karena itu termasuk sesuatu yang bersifat aku salah juga. Another example, you had killed some animals some years ago. Now, when you remember this unwholesome deeds, you feel remorse. Remorse is one type of agusala, chidasika, kokocha. This kokocha associates with dosa chaita, inga chaita. So when this kokocha remorse arises, there are associated mandala formations, chaita and chidasikas together. All together there are 90 chaita chidasikas. Among these 90, one chetisika is perception sinya. That sinya remember that unwholesome deed. Because sati cannot associate with that kokucha. Kokucha is unwholesome dhamma. So such type of unwholesome dhammas, if you remember, if you feel remorse, that remorse is unwholesome chaita, unwholesome chaita chidasika. Sati cannot associate with such type of unwholesome chaita. So this is the power of perception sinya. This sinya is called akusala sinya. Contoh yang lain lagi, misalnya beberapa tahun yang lalu kalian ada membunuh sejumlah binatang, sejumlah hewan. Kalian ingat terhadap hal ini, lantas muncul penyesalan. Nah, penyesalan ini yang dalam istilah bahasa Palinya disebut kukucca, bersifat akusala, yaitu yang tidak bajik, termasuk faktor mental yang tidak bajik. Dia bersekutu dengan kesadaran kebencian atau bersekutu dengan dosa cita. Jadi ketika penyesalan atau kukucca ini muncul, timbul bersamaan dengan kukucca ini juga, jadi ada 19 faktor mental atau 19 cita-cita sika. Dan ingatan terhadap perbuatan akusala ini diperankan dilakukan oleh faktor sanya ini. Jadi bukan sati, dalam hal ini bukan sati, karena sati selalu berasosiasi, selalu bersekutu dengan hal-hal yang baik. Jadi ketika seseorang ingat terhadap karma buruk lampaunya, lantas merasa menyesal, nah itu bersifat aku salah, tidak wajib. Oleh karena itu, tidak mungkin Sati hadir di sana pada saat itu. Jadi pada saat itu yang hadir adalah apa yang disebut sebagai aku salah sanya. Jadi persepsi yang tidak baik. Persepsi yang bersifat aku salah. Some meditators, there are some meditators who can practice vipassana diligently. They can discern rupa materiality. They can discern nama mentality, both internally and externally. In the same way, they also can discern past rupa. Materiality as well as past nama mentality. In the same way, they can also discern future rupa materiality, future nama mentality. Among those mentality nama, unwholesome dhammas also include. At that time, if he can discern past unwholesome such type of discerning is the power of wisdom, pragality, pinya. However, that pinya associates with sati, mindfulness. Mindfulness, remember that object in that unwholesome dhammas. Wisdom faculty can discern that object in those unwholesome dhammas clearly. So, this wisdom faculty, do its function together with the help of sati mindfulness. So, such type of remembering past nama rupa or past unwholesome nama, this is not agusana sinya. This is only mindfulness, sati. Wisdom faculty only. Ada sejumlah yogi atau sejumlah meditator yang bisa berlatih vipassana dengan baik, dengan rajin, sehingga mereka mampu mencermati fenomena mental maupun fenomena materi, baik secara internal maupun eksternal. Maksudnya baik yang terjadi pada dirinya sendiri maupun pada pihak lain. Mereka juga mampu mencermati fenomena mental, fenomena materi yang terjadi di masa lampau, dalam kelahiran lampau. Mereka juga mampu mencermati fenomena mental dan fenomena materi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pada saat mereka mencermati fenomena mental misalnya, nah di antara berbagai fenomena mental ini termasuk ada yang bersifat aku salah. Jadi pada saat itu ketika mereka mencermati faktor-faktor mental yang bersifat aku salah, itu mereka menggunakan kekuatan panya, kekuatan kebijaksanaan. Di mana kekuatan panya ini pada saat itu bersekutu juga dengan sati. Jadi dengan bantuan sati, lantas panya ini mampu mencermati aku salah yang terjadi di masa lampau secara jelas. Jadi dalam hal ini sati bersifat sebagai pembantu. Tetapi yang seperti yang contoh sebelumnya, yang mengingat aku salah, yang bersifat aku salah itu adalah persepsi. Another question. How does one see and experience one's past life or deeds? Aren't the cittas and cetasikas of the past already disappeared? Bagaimana seseorang bisa melihat atau mengalami kelahiran lampau atau perbuatan yang telah dilakukan di masa lampau? Bukankah citta dan cetasika ini atau kesadaran dan faktor-faktor mentalnya yang terjadi di masa lampau sudah lenyap? According to citta niyama, the law of citta, the fixed law of citta, two cittas cannot arise simultaneously at the same mind moment. Two types of cittas cannot arise simultaneously at the same mind, at the same mind moment time, within one mind moment. No, some meditators, they can understand clearly. They can practice successfully up to jhana stage. As soon as they emerge from jhana, they can discern jhana patterns. These jhana patterns are not present because discerning knowledge is another citta viti. Jhana viti is another citta viti. Two different citta vitis. While entering jhana, this is jhana cognitive process rise successfully for a long time. As soon as he come up from jhana, when he come up from jhana, the jhana cognitive process stop. And then he reflect jhana patterns. After that, reflecting knowledge mind moment arise. That reflecting knowledge mind moment or reviewing mind moment is not jhana cognitive process. This is sensual mental process which associates with wisdom faculty. That wisdom faculty can see the jhana patterns, but the jhana patterns are already past, not present. Do you understand? Buddha teach this in the Anuvada Sutra of Upparipanasa, Majjhima Nikaya. Vinaya Sariputta, he entered into Vajjhana. Imagine from Vajjhana, he contemplate this jhana dhammas one by one as anicca, dukkha, and anatta. If he review rising stage of that one mental fetta, he can see rising stage. If he review perishing stage, he can see perishing stage clearly. If he review standing place of that chittasika, he can see standing place very clearly. Why he can do this? Commentary explains the way of practice in detail. Number one, he discerns bhoga mindo. Number two, he discerns the object. For example, here, jhana dhamma, one type of jhana dhamma. When the jhana dhamma appear in his mind, he contemplate as anicca, because he can see, if he want to see rising state, he can clearly see. If he want to see perishing state, he can clearly see. If he want to see standing place, he can clearly see here. But this jhana dhammas are already passed. Atita, Niruddha, Viparinanda, in this way Buddha explained in that sutta. They are already at past. But because of the power of concentration, and he discerns both object and bhoga mind, he can discern clearly these mental fetters. menurut citta niyama, menurut hukum citta, hukum kesadaran, dua citta, dua kesadaran tidak mungkin bisa muncul secara bersamaan. Tidak mungkin bisa muncul dalam satu momen citta, momen kesadaran yang sama. Ada sejumlah yogi, sejumlah meditator, mereka mampu memahami hal ini dengan jelas. Pada saat mereka keluar dari jhana mereka, mereka mampu mencermati faktor jhana yang barusan mereka alami. Jadi faktor jhana yang mereka tinjau tersebut itu terjadi di masa lampau yang sudah lewat. Pada saat mereka mencermati faktor jhana ini, itu memunculkan suatu rentetan proses kesadaran tersendiri. Kemudian pada saat mereka sedang memasuki jhana, pada saat sedang ada muncul berbagai faktor jhana, itu pun merupakan suatu rentetan proses kesadaran yang lain lagi. Jadi rentetan proses kesadaran mencermati sama apa yang dicermati, yaitu jhana dhamma, itu dua rentetan proses yang berbeda. Nah, pada saat mereka mencermati faktor jhana atau jhana dhamma yang terjadi pada saat mereka sedang berada di dalam jhana, sesungguhnya jhana dhamma tersebut sudah tidak ada lagi, ya, karena mereka sudah keluar dari jhana. Ya. Nah, tetapi mereka bisa mengetahuinya, mereka bisa mencermatinya. Di dalam Majjhima Nikaya Uparipanasa, bagian Uparipanasa, ada sebuah sutta yang bernama Anumana Sutta. Anupada Sutta. Anupada Sutta. Di sana dikatakan Yang Mulia Sariputta, ketika dia keluar dari jhana pertama, dia meninjau jhana, faktor jhana yang muncul pada saat dia berada dalam jhana pertama tersebut. Kemudian dia juga mencoba untuk melihat aspek anicca, dukkha, dan anatta dari berbagai faktor jhana yang muncul tersebut. Kemudian dia juga pada saat itu juga meninjau kemunculan dari kesadaran dari faktor jhana atau jhana dhamma yang dia alami. Kemudian dia juga melihat kelangsungan, ya. Jadi muncul, lalu dia juga bisa melihat kelangsungan dari jhana dhamma yang dia alami. Kemudian dia juga mampu melihat kelenyapan dari faktor jhana yang ada. Menurut kitab komentar, menurut kitab Athakatha, apabila seseorang ingin meninjau jhana dhamma yang terjadi sebelumnya, maka pertama-tama dia harus melihat dulu ke pintu batin bawangga. Kemudian dia juga meninjau objek yang muncul, misalnya objek dari jhana dhamma yang terjadi pada saat itu. Jadi kalau misalnya objeknya muncul dalam pintu batin bawangganya, maka dia seyogianya melihat aspek anicca, dukkha, dan anattanya. Jadi kalau misalnya dia mau melihat proses kemunculan dari jhana dhamma yang terjadi pada sebelumnya, maka dia akan mampu melihat dengan jelas. Kemudian pada saat dia mau melihat kelangsungan dari jhana dhammanya, yang terjadi sebelumnya, dia juga bisa melihat dengan jelas. Pada saat dia mau melihat kelenyapan dari jana dhamma yang terjadi sebelumnya, dia juga bisa melihat dengan jelas. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa jana dhamma yang terjadi di jana dhamma yang sudah lewat itu pun bisa dilihat dengan kekuatan konsentrasi kalau dia menggunakan cara yang benar, yaitu pertama-tama dia melihat dulu ke pintu batin bawangga, kemudian melihat objek yang muncul di sana. Maka kalau dengan melakukan hal ini, maka dia akan bisa melihat dengan jelas jana dhamma atau faktor-faktor jana yang muncul sebelumnya. This is the proximate past jana dhamma. If you can accept such type of descending knowledge, you should also accept descending knowledge of past nama rupa. There is another very important pada. This is concentration, sama samadhi, right concentration. In Sijja Sanyodha, as well as Khanda Sanyodha, Buddha teach in this way. Samadhi bhikkhu bhaveta. Samahido bhikkhu bhikkhu yadha buddha bhajanadi. Kainja yadha buddha bhajanadi. Idandukhandi yadha buddha bhajanadi. Ayandukha samudiyodi yadha buddha bhajanadi. Ayan dukkha nirodha di yadha buddham pajanadi. Ayan dukkha nirodha gami nibri bidhati yadha buddham pajanadi. In this way, Buddha teach. What is the meaning? Bhikkhus develop concentration. A bhikkhu who has concentrated mind understands the dhammas as they really are. What does he understand? As it really is. He understands as it really is. This is the noble truth of suffering. Dukkha Sijja. He understands as it really is. This is the noble truth of the origin of suffering. Samudaya Sijja. He understands as it really is. This is the noble truth of the cessation of suffering. Nirodha Sijja. He understands as it really is. This is the noble truth of the practice leading to the cessation of suffering. Dukkha Nirodha Gamini Pratipada Magga Sijja. In this way, Buddha teaches Samadhi Sutta of Sijja Sanyodha. Now, here some meditators, they may understand, I think so. When their concentration is very deep, they can maintain this deep concentration more than 1 hour. Light of wisdom appear around their face or around their body. Do you understand? This is the power of your concentration. This is one type of willpower. That concentrate that mind can produce the right of wisdom. Especially if you attain up to fourth jhana stage, or especially up to white kasina fourth jhana stage. The right of wisdom is very strong, very powerful. At that time, if you meditate in a dark room at night, the right of wisdom will rise throughout your room. You can see different articles inside that room. This is the power, your willpower, the power of concentration. Concentrated mind can produce such light. With the assistance of that light, you discern jhana pedas, jhana dhammas. One discerning, you must discern both object in do, mind do. Especially in this case, mind do. And then you can see this jhana dhamma very clearly. In the same way, if you want to discern past nama rupa, if you discern nama rupa up to the bad linking mind moment, at that day, your light of wisdom also will go up to your bad linking mind moment inside your mother's womb. This is the willpower. Although they had been already passed away, it is true, but in the past they had rights already. Is it true? If it is not true, you will be not reborn as a human being. In your mother's womb, this nama, rupa, mentality, materiality at the beginning stage arise. That beginning stage is called birth linking mind moment. At that day, nama, rupa already had arise. Because of the power of your light of wisdom, if you focus that nama, rupa, which had been arise in past, in your mother's womb, you can see this nama, rupa. This is the willpower. Oh, they had already passed. Finished nothing. You should not tell like that. This is because of this Buddha teach this sutta. Then again, if you continue and to discern past nama rupa, your light of wisdom also will go up to that past light. You can see in past light you had been accumulated some type of wholesome karmas. Based on Vijja, Dana, Upadana. You can discern this Vijja, Dana, Upadana. You can discern this Sankhara and Gamma. This Vijja, Dana, Upadana and Sankhara Gamma produce this but Nama, Rupa, and then no but linking my moment. That Vijja, Dana, Upadana, Sankhara Gamma is the noble truth of the origin of Safari, Samurya, Sitya. If you have enough concentrated mind, you can see this Samudaya Sutra. This is Buddha's teaching, not my teaching. If you have enough confidence or enough faith, you should accept such type of teaching. Okay? Demikian pula, jadi kalau kalian bisa menerima bahwa seseorang bisa melihat jana dhamma atau faktor jhana yang sudah lewat, maka kalian seyogianya pula bisa juga, seyogianya bisa menerima bahwa untuk melihat fenomena mental dan fenomena materi lainnya yang sudah lampau itu pun memungkinkan, itu pun bisa dilakukan. Jadi dalam hal ini ada satu faktor yang sangat penting, yaitu konsentrasi. Kalian memiliki sama samadhi. Jadi kalau kalian memiliki konsentrasi yang baik, maka kalian akan mampu melihat apa yang walaupun sudah lewat. Jadi apa fenomena apa mental dan materi yang sudah lewat. Di dalam Samadhi Sutta yang ada di dalam Sacca Samyutta, Sang Buddha ada mengatakan, "Oh para bhikkhu, kembangkanlah konsentrasi, karena bagi mereka yang memiliki batin yang terkonsentrasi, mereka akan memahami Dhamma sebagaimana adanya." Apa yang dimaksud? Apa yang dimasukkan dengan memahami Dhamma sebagaimana adanya? Dia memahami sebagaimana adanya bahwa ini adalah dukkha saccha, ini adalah kebenaran dukkha. Dia memahami sebagaimana adanya, inilah sebab-sebab munculnya dukkha. Dia memahami sebagaimana adanya, inilah berakhirnya dukkha. Dia memahami sebagaimana adanya, inilah jalan menuju ke berakhirnya dukkha. Di sini ada beberapa yogi, ada beberapa meditator yang memahami hal ini. Ketika seseorang konsentrasinya sudah dalam, dia mampu konsentrasi selama lebih dari 1 jam, maka cahaya kebijaksanaan akan muncul di seputar wajahnya, akan muncul di sekeliling tubuhnya. Maka dengan kekuatan konsentrasi ini akan muncul apa yang disebut sebagai cahaya kebijaksanaan. Apabila seseorang sudah mencapai jhana 4, apalagi dia bisa mencapai jhana 4 melalui kasina putih, maka cahaya kebijaksanaan yang dihasilkan akan sangat kuat. Walaupun dia saat itu duduk di dalam ruangan yang gelap pada saat malam hari, cahaya kebijaksanaan yang dihasilkannya akan sangat kuat, akan mampu membuat dia bisa melihat barang-barang yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi ini semua karena kekuatan dari konsentrasi. Dengan kekuatan konsentrasi ini pula, seseorang akan mampu mencermati faktor jhana atau jhana dhamma yang muncul sebelumnya. Apabila dia pertama-tama mencermati pintu batin bawangganya, ditambah lagi mencermati juga objek yang muncul di pintu batin tersebut, maka dia akan mampu melihat faktor-faktor jhana dengan jelas. Dia akan mampu melihat jhana dhamma yang muncul sebelumnya dengan jelas. Demikian pula dia akan mampu juga mencermati nama rupa yang muncul di masa lampau, yang muncul yang sudah lewat, atau fenomena mental, fenomena materi yang muncul di masa lampau. Jadi misalnya apabila dia mau melihat nama rupa yang muncul pada saat terjadi penyambungan kesadaran dari kelahiran lampau ke kelahiran saat ini. Nah, itu waktu kesadaran pertama yang muncul itu disebut kesadaran patisandi atau kesadaran penyambung kelahiran. Nah, kalau dia dengan menggunakan cahaya kebijaksanaan itu menyinari rahim ibunya pada saat dia berada di rahim ibunya, jadi dengan kekuatan niatnya dia akan mampu melihat apa yang terjadi pada saat dia ada di dalam rahim ibunya. Ada yang mengatakan, oh ibu saya sudah meninggal, bagaimana mungkin saya bisa melihat? Ya. Jadi berarti apa? Walaupun ibunya sudah meninggal, tetapi sesungguhnya peristiwa itu memang terjadi. Jadi kalau itu tidak terjadi, maka kalian tidak akan lahir. Jadi sesungguhnya walaupun sang ibu sudah meninggal, tetapi peristiwa itu memang terjadi. Dan itu bisa dicermati. Jadi dia seseorang yang menggunakan cahaya kebijaksanaannya yang kuat akan mampu melihat kemunculan dari nama rupa yang muncul pertama kali pada saat dia berada di dalam rahim ibunya. Jadi itu dengan kekuatan niatnya. Ada yang mengatakan kalau seseorang sudah meninggal, ya berarti semuanya sudah tidak ada lagi. Ya. Di dalam sutta tersebut juga dikatakan bahwa seseorang juga akan mampu melihat nama rupa yang muncul di dalam kelahiran lampaunya, termasuk semua perbuatan yang bersifat akusala yang telah dilakukannya. Jadi dia bisa melihat bahwa karena adanya awija, ketidaktahuan karena adanya tanha kemelekatan, karena adanya upadana kemelekatan yang terus menerus, karena adanya sangkara, adanya bentuk-bentuk yang bersyarat. Nah, itu menimbulkan berbagai akusala kama. Jadi dia bisa melihat bagaimana munculnya nama rupa pada saat terjadi kesadaran patisandi, kesadaran penyambungan, dan dia pada saat itu akan memahami apa yang disebut sebagai samudaya sacca, kebenaran sebab-sebab munculnya sebab-sebab kemunculan. Kemudian kalau konsentrasi kalau konsentrasinya cukup dalam, maka dia akan melihat, dia akan mampu melihat semua hal itu. Jadi ini semua adalah sabda Sang Buddha, bukan omongan saya. Jadi dalam hal ini bukan akusala kama. Jadi bagi seorang manusia biasanya yang ditinjau adalah kusala kama. Karena kusala kama itu baru dia bisa terlahir sebagai manusia. Jadi bukan akusala kama. Somebody did us think it is impossible to see future nama rupa mentality in materiality. Because future is not yet coming. Future is not yet rising. Is it true? They say, they think like that. But in this case also, they have enough faith to the Buddha's teaching. Why? Buddha says in that Jatsayuddha Samadhi Sauda, a bhikkhu who has concentrated mind understands this is the noble truth of the cessation of suffering, Nirodha Sutta. In this way, Buddha already teaches what is Nirodha Sutta? Cessation of suffering, Dukkha Sutta. What is Dukkha Sutta? Five clinging aggregates are Dukkha Sutta. This is, in other words, this is Nama Rupa. This nama rupa's cessation of this nama rupa's is called Nirodha Sutta. This is one type of Nirodha. There is also another type of Subramande Nirodha. I want to explain this Nirodha Sutta. Cessation of suffering. So five aggregates will cease completely without remainder. When it will cease, how will you think? Huh? When you become arahant, when you take final cessation, pranibbana, at that time only five aggregates will cease completely without remainder. That complete cessation of these five aggregates is called Nirodha Sutta. Do you understand? This Nirodha Sutta is not this present moment. In future, one day, you may become arhat. When you become arhat, other than you are arhat, but will destroy vijja, tanha, upadana, ignorance, craving, and clinging, completely without remainder. Because arhat path, destroy all defilements or the remaining defilements which had been not yet destroyed by lower meghas. So at that day, all defilements will cease completely without remainder. Because of the complete cessation of these defilements, you are wholesome kammas and unwholesome kammas which you had already accumulated before the attainment of rahat stage. All product gammas all became hosi gamma. They cannot produce, they became powerless to produce new future existence. or new future five aggregates after pre-nibbana. So at that time, because of the power of Arhata Magga, Vijja, Channa, Upadana, Sankhara, and Kama cease completely without remainder. That karma is one type of prodhati karma which will produce future existence. Because of the complete cessation of these five causes, five aggregates also cease completely without remainder after pre-nirvana chuti. Pre-nirvana chuti is last moment of five aggregates. After that pre-nirvana chuti, there will be no more future five aggregates. Five aggregates cease completely without remainder. Why? Because of the complete cessation of avijjatana, upadana, and sankhara karma. All five aggregates also cease completely without remainder. Such type of complete cessation of five aggregates is also called nirodha sijja. Do you understand? That nirodha sijja, if you have enough concentration, that concentrated mind can see this nirodha sijja. This is Buddha's teaching. If you don't want to accept such type of discerning knowledge, then you will not understand Purnova truth, because you do not believe. Do you understand? Okay. But another nirodha sijja is nibbana. That nibbana is unconditioned element or unformed element. That nibbana is the object of Magga and Phala. That Magga Chaita and Phala Chaita will arise at the end of your matured vipassana insight. That Magga Chaita and Phala Chaita's object nibbana is Supramandi nibbana. This is another type. This is another type of nirodha sijja. Beberapa orang berpikir bahwa tidak mungkin seseorang bisa melihat nama rupa atau fenomena materi dan fenomena mental yang akan datang. Karena itu kan belum muncul, belum datang. Apakah benar? Ada sejumlah orang mengatakan mereka berpikir demikianlah adanya, bahwa tidak mungkin. Sang Buddha di dalam sutta yang sebagaimana sebelumnya dikatakan bahwa, oh para bhikkhu, bagi mereka yang memiliki konsentrasi, maka mereka akan mampu melihat sebagaimana adanya dukkha sacca, samudaya sacca, nirodha sacca, dan sebagainya. Jadi di sini, bagi seseorang yang memiliki konsentrasi, dia akan mampu juga melihat nirodha sacca, yaitu kebenaran tentang berakhirnya penderitaan, berakhirnya dukkha. Maksudnya adalah berakhirnya kelima gugus kemelekatan atau pancakanda. Kapan itu terjadi? Kapan terjadi berakhirnya lima gugus kemelekatan? Atau berakhirnya, kapan terjadi berakhirnya lima kanda? Itu pada saat seseorang sudah mencapai arhat. Pada saat dia sudah mencapai parinibbana, maka dia tidak akan, maka pancakandanya pun akan berakhir. Tidak ada kelanjutannya lagi. Jadi pada saat pancakanda itu sudah padam total, maka itulah yang disebut sebagai nirodha sacca. Dan itu bukan terjadi pada saat itu. Itu akan terjadi di masa yang akan datang. Karena seseorang belum mencapai itu. Jadi apabila suatu hari ada seorang arahat dia mencapai arahata magga, maka pada saat itu dia akan mampu menghancurkan avijja, tanha, upadana, sangkara dan dan sisa-sisa kotoran batin lainnya. Karena pada saat seseorang mencapai sotapanna, dia hanya menghancurkan sebagian kilesa, sebagian kotoran batin. Nah, pada saat seseorang sudah mencapai tingkat arhata magga, maka dia mulai juga menghancurkan, dia menghancurkan sisa-sisa kotoran batin yang lainnya, misalnya avijja, tanha, upadana dan sebagainya. Jadi semua perbuatan kusala maupun akusala yang telah dilakukan sebelumnya itu menjadi ahosi kama, yaitu menjadi tidak produktif lagi, tidak akan menghasilkan akibat lagi, tidak memiliki kekuatan lagi di masa yang akan datang, tidak memiliki kekuatan lagi untuk menghasilkan keberadaan atau eksistensi yang baru setelah seseorang mencapai parinibbana. Jadi pada saat seseorang sudah mencapai parinibbana, berarti juga berarti berakhirnya pancakandanya, berakhirnya lima gugus kemelekatannya. Dan jadi setelah detik terakhir dari kesadaran cuti citanya, pada saat dia mencapai nibbana, pancakanda yang baru tidak akan muncul lagi. Jadi karena sudah berakhir tanpa sisa. Berakhirnya pancakanda ini tanpa sisa, itulah yang disebut sebagai nirodha sacca. Jadi apabila seseorang dia memiliki konsentrasi yang cukup, maka dia akan mampu melihat nirodha sacca ini. Dia akan mampu melihat apa yang akan terjadi pada saat berakhirnya pancakandanya. Jadi apabila seseorang dia tidak bisa menerima adanya kemampuan atau pengetahuan untuk mencermati hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka dia juga tidak akan mampu untuk memahami empat kebenaran Arya. Jadi kemudian itu adalah satu penjelasan terhadap nirodha sacca. Nirodha sacca yang dijelaskan sebelumnya adalah berakhirnya pancakanda. Nah, nirodha sacca yang lain lagi adalah nibbana. Jadi apabila seseorang sudah mencapai magapala, maka objeknya adalah nibbana. Tapi objek nibbana ini bersifat lokutara, bersifat di atas duniawi. Jadi nirodha sacca bisa dipahami dengan dua makna. Satu tentang berakhirnya pancakanda, satu adalah nibbana. Immediate dahwan pragyesin vipassana. He can clearly see this nirodha sacca. What nirodha sacca? Because of the complete cessation of five causes, five aggregates cease completely without remainder. Such type of complete cessation of suffering is the object of Uddiya Paya Jnana Vipassana. This is mentioned in Visuddhi Magga. But Visuddhi Magga does not mention this jnana according to his own idea. The Buddha teaches this nirodha sacca in Taittiriya Sutta of Anguttara Nikaya. In that Taittiriya Sutta, Buddha explains such type of nirodha sacca. In the same way, Venerable Sariputta also explain this Nirodha Sijja in Parisamida Magga Udiya Vya Jnana Chapter. Depending on this suttas, Visuddhi Magga explained this Nirodha Sijja. So you should have enough confidence in the Buddha, in his teachings. How you should practice to see this Nirodha Sijja? You had already understood. You had already understood that if a meditator wants to realize Nibbana, he must practice Noble Eightfold Path, which is leading to the complete cessation of suffering, Dukkha Sijja. Among four noble truths, this is number four noble truth. So very clear. If you practice Noble Eightfold Path systematically, then you can see this Nirodha Sijja. You can see this Dukkha Sijja. You can see this Samudaya Sijja. So now when practicing Udiya Vya Jnana Vipassana, a meditator not yet become arhat, this both complete cessation. Both complete cessation means cause and effect. Because of the complete cessation of five causes, Vijatana, Upadana, and Sankharakama, five aggregates will cease completely without remainder. Such type of complete cessation of cause and effect is the object of Udiya Vya Jnana Vipassana. When you are practicing Udiya Vya Jnana, you can see this Nirodha Sijja. Ada sejumlah yogi yang berlatih vipassana, mereka mampu melihat dengan jelas Nirodha Sijja ini. Mereka mampu melihat berakhirnya lima sebab di masa lampau, yaitu avijja, dukkha, avijja, tanha, upadana, sangkara, dan kama. Mereka juga mampu melihat berakhirnya lima gugus kemelekatan, lima khanda. Jadi mereka mampu melihat berakhirnya dukkha. Bagi yogi yang sudah mampu melihat Nirodha Sijja ini, itu dikatakan sudah mencapai Udaya Baya Jnana. Walaupun dalam Visuddhi Magga tidak disebutkan tentang jnana ini, menurut idenya sendiri, tetapi di dalam Anguttara Nikaya, di dalam Dittayatana Sutta, Sambuddha ada menjelaskan ke Nirodha Sijja seperti itu. Di dalam Patisambhida Magga, Sariputta, Yang Mulia Sariputta, juga ada menjelaskan Nirodha Sijja seperti itu. Jadi bagi mereka yang memiliki keyakinan, memiliki sadda, seyogianya memiliki pemahaman seperti itu. Jadi apabila seseorang berlatih atau mengamalkan delapan jalan Arya, delapan ruas, delapan jalan utama, maka mereka akan mampu melihat Nirodha Sijja, mereka akan mampu melihat Dukkha Sijja, mereka akan mampu juga melihat Samudaya Sijja dan lain sebagainya. Jadi pada saat seseorang masih berlatih sampai tahap Udaya Baya Jnana, mereka belum mencapai arahat, maka objek mereka, objek meditasi mereka adalah berakhirnya lima sebab di masa lampau, berakhirnya avijja, tanha, upadana, sangkara, dan kama. Mereka juga melihat berakhirnya lima khanda, Bon Noble, you should not misunderstand. I want to explain a little bit more. Among Noble Eightfold Path, there is Sammavacca, right speech. There are Sammavacca, right speech, Sammagamanda, right action, and Sammajiva, right livelihood. These three noble factors are the training of morality, sila. Sammavayama, right effort, Sammasati, right mindfulness, and Sammasamadhi, right concentration. These three factors are the training of concentration, samadhi, sikha. Sammadhi, right view, and Sammasankappa, right intention. These two factors are the training of wisdom, pinya, sikha. So, Noble Eightfold Path are only sila, samadhi, and pinya only. Based on purification of bhajju, you must practice concentration, samadhi group. Three training of concentration. What is samadhi? In Mahasri Brahma Sutra, Buddha already explained five jhana, second jhana, third jhana, and fourth jhana are samadhi, right concentration. So if you have right concentration, samadhi and samasankappa will arise. What is samadhi? Right view. If you know Four Noble Truths, such type of wisdom faculty is called right view, samadhi. Samadhi is always associated with samasankappa, right attention. So if you practice this Noble Eightfold Path, you will have enough concentration. Because of the concentrated mind, you can see Four Noble Truths very easily. So you should try to understand Buddha's teaching systematically. Today, let us stop our Dhamma talk here. Saya ingin menjelaskan sedikit lebih lanjut tentang delapan jalan Arya beruas delapan. Sama waca, ucapan yang benar, sama kamanta, perbuatan yang benar, sama ajiwa atau mata pencaharian atau penghidupan yang benar, itu masuk dalam golongan pelatihan sila atau moralitas. Kemudian sama wayama, sama sati, sama wayama usaha yang benar, sama sati, sati yang benar, sama samadhi atau samadhi yang benar atau konsentrasi yang benar, itu masuk dalam golongan pelatihan samadhi. Kemudian samadhi, pandangan benar. Kemudian sama sangkapa, pikiran yang benar, merupakan kelompok, masuk dalam kelompok panya atau kebijaksanaan. Jadi secara ringkas boleh dikatakan delapan jalan Arya beruas delapan itu bisa dipecah menjadi pelatihan sila, pelatihan samadhi, dan pelatihan panya. Nah, berdasarkan sila ini lantas seseorang akan mendapatkan samadhi. Apa yang dimasukkan dengan sama-samadhi? Sama-samadhi dalam salah satu sutta, Sang Buddha ada mengatakan, sama-samadhi adalah pencapaian jhana pertama, pencapaian jhana kedua, pencapaian jhana ketiga, dan pencapaian jhana keempat. Kemudian berdasarkan samadhi ini, lantas seseorang akan mendapatkan samadhi atau pandangan yang benar, atau mampu untuk melihat empat kebenaran Arya. Kemudian dia juga akan memiliki sama sangkapa, yaitu pikiran yang benar. Jadi kalian bisa lihat bahwa dengan adanya konsentrasi, maka seseorang akan mampu melihat empat kebenaran Arya untuk memahami ajaran Sang Buddha secara sistematis. Jadi sampai di sini dulu Dhamma Desana hari ini. Eri meri. Igami bunya. Asawa kaya. Waha hodu. Igami bunya. Nibbana sa. Pachyo. Hodu. Igami bunya. Sava sadhana. Vajema. Kesabhe mesama punyabhaga labandu sadhu sadhu sadhu.